pesona. Nan bersahaja, lembut indahnya karisma, semerbak mewangi, mengukir indah cintamu pada sesama. Bagai bidadari putri yang turun ke bumi, anggun perkasa di alam nyata, selimutkanlah kasihmu, meredakan derai, dan insan yang luka hangat dekapanmu. Bak senyum mentari sinari segala yang ada, semua dipersada. Tulus jiwamu sibakan derita, bimbing menuju bahtera. Nyalakan pelita dan cinta, gapai bahagia. Bahagia. Kasihmu meredakan derai, dan insan yang luka hangat dekapanmu. Bak senyum mentari sinari segala yang ada, semua dipesada. Tulus jiwamu sibakan derita, bimbing menuju bahtera. Nyalakan pelita dan cinta, gapai bahagia. Bahagia. bahagia.